Konsultasi Syariah. Makna la ilaha illallah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kalimat ini ringkas, namun menjadi titik sengketa antara umat Islam dengan kaum musyrikin. Kalimat yang menjadi pemisah antara Islam dan kesyirikan. Kalimat yang hanya terdiri dari tiga huruf, alif, lam, dan ha, namun mengubah suasana dunia. Sebelum mengkaji tinjauan makna kalimat ini, kami hendak menegaskan bahwa orang musyrikin yang menjadi musuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paham akan makna kalimat La Ilaha Illallah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah, beliau mengajak masyarakat Quraisy dan sekitarnya untuk mengikrarkan kalimat La Ilaha Illallah. Dari Robi'ah bin Ibad Ad-Da'ili, beliau menceritakan, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang saya di pasar Dzil Majaz sambil mendakwahkan, wahai sekalian manusia, ucapkanlah La Ilaha Illallah, kalian akan mendapat kesuksesan. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaud. Kita bisa perhatikan bagaimana respon masyarakat terhadap ajakan beliau. Mereka rela berpisah dengan keluarganya, anaknya, istrinya demi memusuhi kalimat ini. Mereka rela keluar tenaga demi menghalau tersebarnya kalimat ini. Bahkan mereka siap untuk berkorban nyawa demi melawan kalimat tauhid ini. Kita tahu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang dikenal sangat baik sebelum jadi nabi dan setelah jadi nabi. Namun mengapa ajakan beliau ditentang habis-habisan oleh mereka? Apa susahnya bagi mereka untuk hanya mengucapkan La Ilaha Illallah? Namun mereka lebih memilih pertumpahan darah daripada harus mengucapkan kalimat tauhid itu. Dengan kompak, mereka menuduh ajakan Nabi Muhammad sebagai ajakan yang aneh. Apakah Muhammad hendak menjadikan Tuhan yang beraneka ragam itu menjadi satu Tuhan saja? Sungguh, ini ajakan yang sangat aneh. Quran Surat Sad ayat 5. Ini semua menunjukkan bahwa orang musyrikin Quraisy paham akan makna kalimat itu. Mereka juga paham akan konsekuensi ketika orang mengucapkan kalimat itu. Mereka sadar kalimat itu sangat bertentangan dengan keyakinan mereka. Karena itulah, keyakinan mereka menjadi indikator untuk memahami makna kalimat tauhid ini. Orang musyrikin Mekah beriman akan keberadaan Allah. Terdapat banyak bukti yang menunjukkan bahwa orang musyrikin Mekah, mereka mengenal Allah. Mereka mengimani keberadaan Allah. Bahkan mereka juga mengimani bahwa Allah lah yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Kita bisa lihat ayah Nabi Muhammad, namanya Abdullah. Dari mana mereka tahu nama itu? Padahal Nabi Muhammad belum diutus. Tentu saja, jawabannya karena orang jahiliyah telah mengenal Allah. Al-Quran juga menceritakan akidah dan keyakinan mereka tentang Allah. Di antaranya, Allah berfirman, katakanlah, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Quran Surat Yunus ayat 31. Kemudian di Surat Al-Mu'minun, secara berturut-turut, di banyak ayat, Allah menceritakan akidah mereka. Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini? Dan semua yang ada padanya, jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat? Katakanlah, siapakah yang empunya langit yang tujuh dan yang empunya arsy yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa? Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi? Tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya, jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Allah juga menyebutkan bahwa mereka mendekatkan diri kepada sesembahan itu agar doa dan keinginan mereka lebih cepat dikabulkan oleh Allah. Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali atau sasaran pemujaan, mereka mengatakan, tidaklah kami beribadah kepada mereka, selain agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah lebih dekat lagi. Quran Surat Az-Zumar ayat 3. Tentu saja, masih banyak dalil yang menyebutkan masalah ini, dan beberapa ayat di atas kita anggap sudah mencukupi. Dari sini kita memahami bahwa orang musyrikin Quraisy meyakini Allah itu ada. Allah Maha Kuasa. Allah yang menciptakan, yang memiliki, dan yang mengatur alam semesta beserta isinya. Dan mereka memberikan pemujaan kepada selain Allah, agar yang dipuja itu mengantarkan doa mereka kepada Allah. Makna la ilaha illallah yang salah. Dengan bermodal pemahaman di atas, kita bisa mengoreksi kesalahan yang diyakini sebagian masyarakat terkait makna kalimat la ilaha illallah. Banyak kita dengar mereka memaknai kalimat ini dengan tidak ada yang berkuasa selain Allah, tidak ada wujud yang hakiki selain Allah, tidak ada pengatur alam semesta selain Allah, tidak ada penguasa abadi selain Allah. Kita semua sepakat kalimat-kalimat ini benar. Namun ketika kalimat ini diyakini sebagai makna la ilaha illallah, jelas ini kesalahan. Karena konsekuensi pemaknaan ini bertentangan dengan akidah orang musyrikin Quraisy. Jika makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang berkuasa selain Allah, tidak ada wujud yang hakiki selain Allah, tidak ada pengatur alam semesta selain Allah, tidak ada penguasa abadi selain Allah, Anda bisa pastikan orang musyrikin Quraisy akan setuju dengan ajakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini sesuai dengan apa yang diyakini masyarakat jahiliyah. Untuk mengajak mereka agar mengakui tiada penguasa abadi selain Allah, tiada pengatur alam semesta selain Allah, tidak perlu sampai harus terjadi pertumpahan darah. Konsekuensi dari kesalahan memahami la ilaha illallah. Ketika kesalahan ini hanya berada dalam tataran wacana, mungkin masalahnya lebih ringan. Karena yang menyedihkan, beberapa pelaku perbuatan kesyirikan dari zaman ke zaman menjadikan kesalahan ini sebagai alasan pembenar untuk perbuatan mereka. Banyak pemuja kubur, pelaku perdukunan dan klinik, sampai pecandu kejawen, mereka kekeh menolak untuk disebut melakukan kesyirikan, karena mereka masih meyakini bahwa yang kuasa hanyalah Allah. Selama kami meyakini bahwa hanya Allah yang mengatur alam semesta, yang memberi rizki hanya Allah, yang menciptakan dan menghidupkan hanya Allah, maka kami masih berpegang dengan la ilaha illallah. Anda buktikan ini dengan mewawancarai para pemuja kuburan, pasien dukun, bahkan dukunnya sendiri. Para pemuja kuburan termasuk mereka yang menjalani lelakon untuk mendapatkan kanuragan. KTP-nya Muslim dan mereka menganggap dirinya masih Muslim selama mereka masih mengakui Allah itu ada dan masih mengucapkan La ilaha illallah subhanallah. Andai mereka berada di zaman Nabi, mungkin semua sahabat akan menyebutnya orang munafik. Beda yang diucap dengan apa yang diperbuat. Mengaku Muslim, tetapi perbuatannya tidak berbeda dengan orang musyrik. Makna la ilaha illallah yang benar. Menyadari realita di atas, semata mengucapkan la ilaha illallah tanpa mengamalkan konsekuensinya, tidak memberikan pengaruh apapun, karena kalimat tauhid tidak hanya untuk diucapkan, namun sejauh mana kita mengamalkan. Karena itu, orang yang mendapatkan jaminan surga dengan la ilaha illallah adalah mereka yang memahami makna dan konsekuensinya, serta menerapkannya dalam hidupnya. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang meninggal dalam keadaan mengetahui bahwa sesungguhnya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka akan masuk surga." Hadis riwayat Muslim, mari kita simak penjelasan singkat makna kalimat tauhid yang mulia ini. La ilaha illallah tersusun dari 3 huruf, alif, lam, ha, dan terdiri dari 4 kata, la, ilaha, illa, dan Allah. Kita bisa uraikan sebagai berikut. Pertama, kata la, disebut la nafiyah lil jins, huruf lam yang berfungsi meniadakan keberadaan semua jenis kata benda setelahnya. Misalnya kata la roiba fih, tidak ada keraguan apapun bentuknya di dalamnya. Artinya, meniadakan semua jenis keraguan dalam Al-Quran. Sehingga la dalam kalimat tauhid bermakna meniadakan semua jenis ilah dengan bentuk apapun dan siapapun dia. Kedua, kata ilah. Kata ini merupakan bentuk masdar atau kata dasar turunan dari kata aliha, ya'lahu, yang artinya beribadah. Sementara kata ilahun merupakan isim masdar yang bermakna maf'ul atau objek, sehingga artinya sesembahan atau sesuatu yang menjadi sasaran ibadah. Jika kita gabungkan dengan kata la menjadi la ilaha, maka artinya tidak ada sesembahan atau sesuatu yang menjadi sasaran ibadah, apapun bentuknya. Ketiga, kata illa artinya kecuali. Disebut dengan huruf istisna atau pengecualian yang bertugas untuk mengeluarkan kata yang terletak setelah illa dari hukum yang telah dinafikan oleh la. Sebagai contoh, la rojula fil masjid illa Muhammad. Tidak ada lelaki apapun di masjid selain Muhammad. Kata Muhammad dikeluarkan dari hukum sebelum illa, yaitu peniadaan semua jenis laki-laki di masjid. Keempat, kata Allah, dialah sang Tuhan. Dikenal oleh makhluk melalui fitrah mereka, karena dia pencipta mereka. Sebagian ahli bahasa mengatakan nama Allah berasal dari kata al-ilah. Hamzahnya dihilangkan untuk mempermudah membacanya. Lalu huruf lam yang pertama diidhomkan pada lam yang kedua, sehingga menjadi satu lam yang ditasydid. Lalu lam yang kedua dibaca tebal, sehingga dibaca Allah. Demikian pendapat ahli bahasa Sibawai. Imam Ibnul Qayyim menjelaskan maknanya. Allah, dialah al-ma'bud, atau yang diibadahi. Al-ma'luh atau yang disembah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali dia. Dari keterangan di atas, ulama menyebutkan rukun kalimat la ilaha illallah ada dua. Pertama, an-nafyu atau peniadaan. Rukun ini diawali kalimat la ilaha. Makna rukun ini bahwa orang yang mengikrarkan la ilaha illallah harus mengingkari semua bentuk sesembahan dan sasaran ibadah apapun bentuknya. Baik dia manusia, benda mati, orang soleh, nabi, maupun malaikat. Tidak ada yang berhak untuk dijadikan sasaran ibadah. Ketika seseorang berakidah ateis, berarti dia tidak mengakui penggalan pertama kalimat tauhid, la ilaha. Kedua, al-itsbat atau penetapan. Rukun ini mewakili kalimat illallah. Artinya orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus mengakui satu-satunya yang berhak dijadikan sasaran beribadah adalah Allah. Sehingga dia harus beribadah kepada Allah. Dan ketika dia tidak mau beribadah, berarti dia belum mengakui Allah sebagai Tuhannya. Dua rukun inilah yang Allah tegaskan dalam Al-Quran. Siapa yang ingkar terhadap tauhid dan beriman kepada Allah, berarti dia berpegang dengan tali yang kuat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Makna kata tauhid adalah segala sesembahan selain Allah. Sehingga makna ayat, siapa yang mengingkari semua bentuk sesembahan dan hanya mengakui Allah sebagai sasaran peribadatannya, berarti dia telah mengikrarkan la ilaha illallah dengan benar. Allah juga tegaskan di ayat yang lain, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Kita bisa lihat penolakan orang kafir terhadap dakwah la ilaha illallah. Sesungguhnya mereka apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, maka mereka menyombongkan diri dan mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami hanya karena seorang penyair gila? Quran Surat As-Saffat 35-36. Ketika ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, namun dia masih rajin berbuat syirik, mengagungkan kuburan, gandrung dengan perdukunan, aktif sedekah bumi, larung di laut, berarti perbuatannya bertentangan dengan apa yang dia ikrarkan, karena dia mempertuhankan selain Allah, meskipun hanya dengan satu ibadah. Dan kita patut memahami, ibadah itu beraneka ragam, tidak hanya berbentuk sujud atau sholat. Contoh ibadah yang sering diberikan kepada makhluk adalah memberikan sesajian, seperti sedekah bumi, larung kepala hewan, tanam kepala hewan di jembatan, dan seterusnya. Demikian pula berdoa, banyak orang yang gandrung dengan kuburan. Mereka berbondong-bondong ke kuburan ketika mereka merasa punya hajat. Jika tidak ada kepentingan, mereka tidak akan datang ke kuburan. Ini semua indikasi kuat bahwa mereka hendak menyampaikan doa di kuburan. Jika itu ditujukan kepada penghuni kubur, berarti itu penyembahan kepada selain Allah. Meskipun mereka sholat, mereka puasa, bahkan haji. Namun ketika mereka memberikan satu peribadatan saja kepada selain Allah, berarti amal mereka menyimpang dari kalimat tauhid. Mengucapkan la ilaha illallah, tapi tidak beramal. Ini kebalikan dari yang pertama. Penyakit kedua yang dialami sebagian masyarakat, ada yang beralasan dengan la ilaha illallah, namun dia sama sekali tidak pernah beramal. Tidak sholat, tidak puasa, tidak peduli dengan agamanya. Ketika diingatkan, dia beralasan, yang penting saya masih punya la ilaha illallah. Kasus semacam ini pernah terjadi di zaman ulama tabi'in Wahab bin Munabbih. Ada seseorang yang bertanya kepada beliau, "Bukankah la ilaha illallah adalah kunci surga?" Maksud orang ini, yang penting orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, dia terjamin masuk surga, sekalipun dia tidak beramal. Kemudian dijawab oleh Imam Wahab bin Munabbih, "Benar, la ilaha illallah adalah kunci surga. Namun bukankah setiap kunci harus punya gigi? Jika kamu membawa kunci yang ada giginya, dibukakan surga untukmu. Jika tidak ada giginya, tidak dibukakan surga untukmu." Hadis riwayat Bukhari secara mu'alak dan disebutkan Abu Nuaim secara mausul. Agar la ilaha illallah diterima, Anda harus beramal. Arti yang tidak tepat. Kita sering mendengar orang yang mengartikan la ilaha illallah dengan tiada Tuhan selain Allah. Mungkin pemaknaan ini perlu diluruskan. Ketika kita mendengar ungkapan tiada roti kecuali enak, berarti semua roti enak. Seperti itu pula kalimat tiada Tuhan selain Allah. Konsekuensi terburuknya, berarti setiap yang disembah oleh manusia, itulah Allah. Maha suci Allah dari yang demikian. Karena itulah para ahli bahasa meluruskan bahwa la nafiyah lil jins pada kalimat la ilaha illallah butuh khobar atau predikat. Pada kalimat la ilaha, kata ilah sebagai isim la. Sementara khobar la atau predikatnya, mahdhuf atau tidak dimunculkan, yang jika dinyatakan berwujud kata hakun. Sehingga jika kita baca lengkap menjadi la ilaha hakun illallah, yang artinya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. At-Tanbihat Al-Mukhtasarah Ibrahim Al-Khuraisi. Di sekitar kita banyak Tuhan. Semua yang disembah oleh orang kafir, itulah Tuhan mereka. Namun semua itu tidak berhak disembah. Satu-satunya yang berhak disembah hanya Allah. Makna seperti ini yang diajarkan dalam Al-Quran. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah. Dialah Tuhan yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil. Quran Surat Al-Hajj ayat 62. Allahu A'lam.